أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إن شاء الله تعالى kita lanjutkan yang mana kita masih baru memasuki fasal yang keempat, yaitu fasal yang menyebutkan tentang contoh-contoh dari nusus, dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnah, bahasanya Ahlu Sunnah melakukan tahrif. Dan telah kita lewati contoh yang pertama, yaitu riwayat yang menyebutkan Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard Faman Safahahu Waqabbalahu Faka'annama Safahallaha Waqabbala Yaminah. Sehingga dituduh Ahlu Sunnati wal Jamaah mentahrif hadis ini dikarenakan Al-Hajar Al-Aswad ini bukan merupakan sifat bagi Allah SWT. Dan telah kita lewati bantahannya, bahasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana telah dibawakan oleh mu'alif SWT kalamnya mereka para a'immah, diantara kalamnya Ibnul Jauzi, Ibnul Arabi, dan demikian pula Syaikhul Islam rahimahullah taala yang menjelaskan tentang tidak sahihnya riwayat tersebut. Tapi kemudian kita memasuki contoh yang kedua. Qala al-mithalu tsani. Qulubul ibadi baina usbu'aini min asaibir rahman. Contoh yang kedua dari nusus yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnah, bahasanya Ahlu Sunnah melakukan tahrif. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba seluruhnya berada di antara dua jari dari jemari Allah SWT. Maka dalam hadis ini menetapkan sifat al-asabi' bagi Allah SWT. Allah SWT memiliki jari jemari. Nah, tapi harus dijauhkan dari adanya at-takyif wa tasybih. Dan jari-jari Allah SWT laika kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak menyerupai jari-jemarinya makhluk. Dan ini sebagaimana yang telah kita lewati, ini merupakan sifat dzatiyah khabariyah. Yang penetapannya murni berdasarkan khabar, berdasarkan dalil. Tidak ada penetapannya secara akli. Qala wal jawabu an hadzal haditsa sahihun rawahu Muslim fil bab tsani min kitabil qadar an Abdullah bin Amr bin al-As anahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani adam kulluha baina usbu'aini min asaibir rahman kal qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha Dan jawaban tentang tuduhan ini atau bantahan terhadap tuduhan pada hadis ini bahasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tahrif, beliau katakan ana hadal hadis sahihun rahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi bab tsani min kitabil qadar. Pada bab yang kedua dari kitab Al-Qadar. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ana sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adam kulluha baina usbu'aini min asa'ibir rahman. Sungguhnya hati-hati anak keturunan Adam seluruhnya berada di antara dua jari dari jemari Allah SWT. Kaqalbin wahidin, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu kaifa yasha, yang Allah SWT akan membolak-balikkan sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang membolak-balikkan hati ataupun yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana telah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun sisi tuduhan mereka orang-orang ahlu ta'wil yang menuduh ahlu sunnati wal jam melakukan tahrif terhadap hadis ini. Mereka menyatakan melazimkan jari-jarinya Allah SWT masuk ke dalam dada-dada para hambanya. Melazimkan bersentuhan dengan hati para hamba. Ini sisi tuduhan mereka mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan melakukan tahrif. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan waqad akhadha salafu ahlu sunnah bi zahiril hadis. Dan sungguh mereka para salaf ahlu sunnah memahami hadis ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana kaidah yang telah kita lewati dalam memahami nususu sifat ala zahiriha, ijra'uha ala zahiriha, memahaminya sebagaimana zahirnya. Maka ini adalah kaidah yang muttarid, kaidah yang baku. Waqalu, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan inna lillahi ta'ala asabi haqiqatan nusbituha lahu kama asbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jemari sebagaimana hakikinya. Nusbituha lahu, kita tetapkan sifat jari jemari bagi Allah SWT. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat tersebut bagi Allah SWT. Wala yalzam min kauni qulubi bani Adam baina usbu'aini minha an takuna mumasatan laha. Dan tidak melazimkan, tidak mengharuskan keberadaan hati-hati para anak keturunan Adam berada di antara dua jemari dari jari-jari Allah SWT. Antakuna mumasatan laha. Tidak melazimkan jari-jari Allah SWT bersentuhan dengan hati-hati Bani Adam. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga makna bainunah antara ini enggak harus bersentuhan. Bisa bersentuhan, bisa enggak bersentuhan. Sebagaimana nanti akan dibawakan contoh. Hatta yuqal innal haditha muhimun lil hulul. Fayajibu sarfuhu an dhahirih. Sehingga dinyatakan bahasanya hadis ini bisa terpahami hulul. Yaitu terpahami banyak Allah SWT. Jari jemarinya masuk ke dalam apa? Rongga dada Bani Adam. Sehingga tatkala terpahami yang seperti ini, fayajibu sarfuhu. Wajib untuk ditakwil. Wajib untuk diselewengkan maknanya dari makna zahirnya. Maka tidak mengharuskan demikian. Fahadha sahabu musakharun baina samai wal ard. Fahadha sahab. Maka awan yang kita saksikan ini musakhar baina samai wal ard. Keberadaannya berada di antara langit dan bumi. Tidak nempel kepada langit, tidak nempel kepada bumi. Bersamaan dengan itu dikatakan berada di antara langit dan bumi. Wa huwa la yamussu samaa'a wal ard. Awan tidak bersentuhan dengan langit dan yang pula tidak bersentuhan dengan bumi. Sehingga tidak melazimkan yang namanya bainunah di antara itu harus bersentuhan. Harus berdempetan, tidak harus. Contoh yang lain, wa yuqal badru baina Makkah wal Madinah. Daerah Badar, daerah yang terjadi padanya perang Badar, suatu tempat ini dikatakan baina Makkah wal Madinah. Posisinya, keberadaannya berada di antara Mekah dan Madinah. Ma'ata'ba'u di ma bainaha wa bainahuma. Bersamaan apa? Tempatnya Badr itu jauh dari Mekah, demikian pula jauh dari Madinah. Tapi dia dikatakan di antara Mekah dan Madinah. Tidak berjajaran dengan Mekah, demikian pula tidak berjajaran dengan Madinah. Jauh jaraknya. Faqulubu bani Adam kulluha baina usbu'aini min asa'ibir rahman hakikatan. Maka setelah kita memahami bahwasanya makna bainunah tidak harus bersentuhan, tidak harus berdempetan. Maka hati hati anak keturunan Adam seluruhnya berada di antara dua jemari dari jari-jari Allah SWT. Secara hakikinya. Wala yalzam min dalika mumasatan walal hulul. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan jari-jemari Allah SWT menempel dengan hati anak keturunan Adam. Dan demikian pula tidak melazimkan jari-jemari Allah SWT masuk ke dalam rongga dada-dada Bani Adam. InsyaAllah jelas ya. Jadi hadisnya sahih. Nah, tapi makna bainunah tidak mengharuskan bersentuhan. Sebagaimana dua contoh yang telah dibawakan oleh mu'alif di sini. Tentang awan dan demikian pula badar. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah tetap memahami hadis ini sebagaimana zahirnya, tidak melakukan tahrif. Sehingga terbantahlah apa, tuduhan ini yang dituduhkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya ahlu sunnah wal jamaah melakukan at-tahrif. Dan tentunya dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahasanya hendaknya seorang banyak berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma muqallibal qulub. Qalib qulubana ala ta'atik. Atau Allahumma musarif bal qulub. Sarif qulubana ala ta'atik. Karena hati-hati kita senantiasa berbolak-balik. Dibolak-balikan Allah SWT. Dan kita dapat merasakannya. Terkadang kita baru menginginkan ini, tiba-tiba memiliki keinginan yang lain. Sehingga agar Allah SWT membalikkan, memalingkan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Al-misalu salis. Contoh yang ketiga. Qala inni ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini ajidu nafasar rahman min kibalil yaman." Sungguhnya aku dapati nafasar rahman, pertolongan Allah SWT. Min kibalil yaman, dari arah Yaman. Ini juga diantara hadis ataupun nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnah bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif. Qala wal jawabu anna hadal haditha rawahu imamu Ahmad fil musnad min hadisi Abi Hurairah radhiallahu anhu. Dan jawabannya ataupun bantahan terhadap tuduhan ini, bahasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadisnya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana yamanin wal hikmah yamaniyah wa ajidu nafasar rabbikum min kibalil yaman. Qala fi majma' zawaid rijaluhu rijalus sahih ghairu syabib wa huwa thiqah. Qultu wa hakadha qala fi takrib anis syabib thiqatun minats salisah وقد روى البخاري نحوه في تاريخ الكبير. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innal imana yamani." Ketahuilah bahasanya keimanan ada di Yaman. Wal hikmah juga apa? Yamaniyah. Ada di daerah Yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum min kabil Yaman. Dan aku dapati pertolongan Rabb kalian, ini Allah SWT, dari arah Yaman. Qala fi majma'iz zawaid, dikatakan di dalam kitab majma'iz zawaid lil Haythami, dikatakan rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya ini adalah rawi-rawi yang ada di dalam sahih, baik sahih Bukhari atau Muslim. Ghaira Syabib, selain seorang rawi yang namanya Syabib. Wahuwa siqah, bersamaan Syabib ini bukan merupakan rijalus sahih, tapi apa? Dia kondisinya siqah. Kultu wa kadza qala fi takrib. Maka mu'alif mengatakan, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, demikianlah dikatakan di dalam At-Takrib oleh Ibnu Hajar. An Syabib, dari Syabib, thiqah min ats-tsalitsah. Dia orangnya adalah thiqah dari tabaqah yang ketiga. Waqad rawal al-Bukhari nahwahu fi tarikhil khabir, fi tarikhil kabir. Dan Imam Bukhari meriwayatkan yang semisal dengan ini di dalam apa? Kitabnya Tarikhil Kabir. Sehingga khulasah, kesimpulan dari hadis ini adalah hadis yang sahih. Qala wa hadzal hadis ala dhahirih. Dan hadis ini sebagaimana zahirnya. Wan nafasu fihi ismu masdarin. Nafasa yunafisu tanfisan. Mislu farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Hakadha. Qala ahlul lughah. Kama fi nihayah. Wan nafas fihi ismu masdar, padanya ada isim masdar dari kata-kata nafasa yunafisu tanfisan, sama dengan farroja yufarriju tafrijan wa farojan, memberikan faroj, jalan keluar. Hakata qala ahlul lughah, demikian dinyatakan oleh mereka ahlul lughah. Sehingga tatkala ahlu sunnati wal jamaah mengatakan nafasa diartikan apa? Pertolongan ataupun tafrij, ini apa? Tidak terkeluar dari zahirnya, karena inilah makna secara lughah. Kama fi nihayah, dan demikian pula sebagaimana dikatakan di dalam kitab An-Nihayah Ibnu Athir, yang mana kitab Nihayah Ibnu Athir ini adalah apa? Kitab tentang gharibul hadis. Kalau kita dapati apa? Mufradat-mufradat hadis yang susah untuk diketahui maknanya, buka kitab ini. Hadis-hadis yang ada di dalam sahih ini apa? Ada di situ. Wal qamus maqayisil lughah. Dan demikian pula disebutkan tentang makna faraja, bimana pertolongan, sebagaimana dikatakan di dalam kamus Maqayisil Lughah, kamus Maqayisil Lughah Ibn Faris, yang dikatakan oleh mereka para ulama, kamus maqayisul lughah ini apa? Mengembalikan suatu kata kepada makna aslinya. Sehingga dijadikan oleh mereka para ulama sebagai rujukan. Kitab Maqayisul Lughah Ibn Faris. Qala fi Maqayisul Lughah an-nafasu kullu syai' yufarriju bihi anil makrub. Dikatakan di dalam kitab Maqayisul Lughah an-nafas kullu syai' yufarriju bihi anil makrub. Yang namanya nafas, pertolongan terhadap segala sesuatu, yufarriju bihi anil makrub. Diberikan tafrij, diberikan jalan keluar, kelapangan dari sesuatu yang apa? Makrub, dari kesedihan, dari kesempitan. Ini apa? Nafas. Fayakunu ma'nal hadis anna tanfisallahi ta'ala anil mu'minin yakunu min ahlil Yaman. Sehingga makna hadis, bahasanya pertolongan Allah SWT terhadap kaum mu'minin yakunu min ahlil Yaman. Allah SWT memberikan pertolongan kepada kaum mu'minin dengan apa? Sebab mereka ahlul Yaman. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa haula'i humul ladzina qatalu ahlar riddah wa fatahul amsar fabihim nafasar rahman anil mu'minin al-qurabat. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah taala, dan mereka adalah orang-orang yang memerangi ahlar riddah, orang-orang yang murtad. Wafatahul amsar, dan mereka yang apa? Menaklukkan wilayah-wilayah yang ada. Fabihim, maka dengan sebab mereka yang memerangi ahlar riddah dan demikian pula fatahul amsar, ini merupakan bentuk pertolongan Allah SWT terhadap kaum mukminin dari apa? Qurabat, perkara yang menyusahkan, yang menyedihkan kaum mukminin, yang mana mereka ini apa? Dari orang-orang Yaman, dari daerah Yaman. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim, ya, Abdurrahman Ibnu Qasim. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis ini sebagaimana zahirnya, tidak melakukan at-tahrif. Karena mana nafas bimana at-tafrij, bimana pertolongan. Sehingga bukan mimbab apa sini apa idhofah sifat kepada yang disifat. Dengan ini kita telah menyelesaikan 3 contoh dari nusus yang dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tahrif, sebagaimana yang telah beliau sebutkan bahasanya ini yang disandarkan kepada Imam Ahmad atau oleh sebagian Hanabilah, bahasanya Imam Ahmad melakukan at-tahrif, sebagaimana yang dinyatakan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ghazali. Nah, tapi sebagaimana katakan oleh Syaikhul Islam Rahimahullah taala, ini penisbatan yang keliru, penisbatan yang salah. Imam Ahmad sebagaimana ma'ruf imam min a'immati ahli sunnah, tidak mungkin melakukan at-ta'wil ataupun melakukan at-tahrif. Tapi ada misal yang setelahnya fa insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah.